إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Syarat. Apa bedanya antara rukun dengan syarat? Akan rusak. Kalau rukun kalau tidak terpenuhi maka akan rusak. Ini persamaannya. Sekarang perbedaannya. Rukun dengan syarat itu sama-sama kalau tidak terpenuhi rusak ibadah. Nah, sekarang farku al-furuq. Perbedaannya apa? Kalau syarat itu diantara globalnya. Walaupun sebenarnya yang kita tinjau antara rukun dengan syarat itu awal mulanya saja. Kalau awal mulanya syarat itu ketika seseorang hendak beribadah. Tapi kalau rukun awalnya ketika beribadah. Kesamaannya diantaranya syarat juga harus terpenuhi di dalam ibadah itu, baik sebelum, sedang atau sedang. Kalau rukun hanya dianjurkan ketika sedang beribadah, seperti taharah di sholat, ya bersuci ketika sholat. Ini syarat yang harus dipenuhi ketika seseorang melakukan ya taharah bersuci. Syarat ketika seseorang hendak melakukan sholat. Ini kapan dikerjakan? Di luar ibadah. Tetapi harus berlanjut sampai akhir daripada ibadah. Baik, sampai akhir dari ibadah. Baik. Rukun juga demikian. Dia awalnya adalah ketika masuk ibadah, ketika seorang sedang mengerjakan ibadah sampai terpenuhi akhirnya. Terkadang hanya sebagian saja. Di rukun sholat adalah takbiratul ihram, hanya dikerjakan sekali, ya, tidak terus menerus. At-tahiyat, ya, tasyahud akhir, hanya dikerjakan sekali, tidak terus menerus. Kadang kalau rukun terputus-putus, tetapi kalau syarat dari awal sampai akhir harus ada. Syarat diantaranya harus menutup aurat, ya, hendak sholat harus tertutup auratnya, harus sampai di akhirnya ketika salam. Jadi kalau seorang sholat kemudian tersingkap auratnya, dia sengaja, maka sholatnya batil, dosa. Baik. Demikian pula ada pertanyaan. Waktu anak masih di Solo, apa hukum bisnis yang suka mancing ini ya, membuat tempat pemancingan waktu di Solo ini, Semarang, di Wonogiri khususnya sekitar situ, dan dia cara modelnya lotre. Maksudnya mereka mengatakan, jadi kita bayar masuknya, kemudian kita mencari ikan atau mancing dengan uang tersebut sedapatnya. Dapat banyak ya dibawa pulang, dapat sedikit ya sudah. Nah di sini sebagian mereka tersamarkan bagaimana hukumnya. Kira-kira apa hukumnya ini? Baik, kita bikin kolam, kemudian kita tulisi, kita jami sehari semalam bayar 50 ribu, dapat ikan sekian ya silahkan bawa pulang, nggak dapat ya sudah rugi. Bagaimana kita yang berbisnis seperti itu, kuliah benda? Nah, maka di sini kita tengok daripada syarat jual beli, akadnya untuk apa? Akadnya kita sekedar sewa tempat atau akadnya kita jual ikan? Kalau akadnya kita sewa tempat, maka boleh. Seperti orang yang nginep di hotel. Jadi kita jadikan tempat itu sekedar apa namanya? Ya, sekedar rohah, santai dengan keluarga tapi bayar. Ya, seperti kita masuk kebun binatang, kita enggak ngapa-ngapain tapi bayar karcis. Atau akadnya kita beli ikan masuk ke dalam apa? Undian. Satu dirugikan, satu diuntungkan. Ima yang memiliki kolam dirugikan karena yang mancing pinter banyak, tiap satu orang bawa 15 pancing direnteng semuanya. Atau dia yang rugi karena mungkin dia apa namanya, ketika mancing, saya yang punya kolam, ikannya dihabisin dulu, paling dikasih 1-2. Siapa yang rugi? Pasti ada satu yang dirugikan. Nah, kalau dia niatnya jual ikan, maka yang seperti ini masuk ke dalam kategori maisir, termasuk a'mal asyaiton, perbuatan syaiton, maisir namanya. Ini dilarang. Kenapa? Definisi daripada maisir itu, kalau seandainya kalian bermuamalah, satunya mendapatkan untung, satunya mendapatkan kerugian, maka ini masuk kategori maisir. Apa saja bentuknya? Apa saja bentuknya? Contoh perlombaan, kalau kita balapan lari, yang kalah harus bayari. Ini juga maisir. Tidak boleh. Nah, di sini dilihat akadnya apa? Baik, kalau memang akadnya ya, biasanya kalau seperti ini akadnya ikan. Yang berniat, yang punya kolam saya, ini adalah melotre ikan, yang dapat banyak ya silakan bawa, yang gak dapat ya sudah, 50 hilang semalam. Nah ini termasuk dari kategori maisir. Baik, tidak boleh. Demikian pula kita yang pengen menyewa, yang berbisnis itu juga gak boleh. Kita juga tidak boleh. Kita harus tanya dulu apa akadnya ini. 50 ribu ini apa? Saya bayar tempat karena saya pengen istirahat di sini, atau karena ikan tadi? Beda ya, bayar tempat kemudian ikannya ini sebagai bonus. Ya sudah, pokoknya ini saya apa namanya, sewakan tempat saja. Adapun ikan yang di situ, kalau mancing silahkan, enggak silahkan, sama saja. Itu bonus. Ini boleh. Baik, Tapi kalau akadnya adalah untuk ikan tadi, maka ini dilarang. Karena termasuk definisi dari apa? Syarat-syarat jual beli yang harus terpenuhi adalah al-ilmu, adanya kepastian dalam akad. Tidak ada kejahilan, tidak ada kesamaran. Dan tidak ada gharar, tidak ada unsur penipuan. Tidak ada unsur penipuan. Ini diantaranya. Wallahu ta'ala alam suhab. Ini yang kita dapatkan faedah dari para ulama. Dan ini juga disebutkan dalam qawaid fikhiyah. Ini qawaidul fikhiyah, definisi daripada maisir. Ini pun disebutkan oleh mereka para ulama tentang seperti ini. Apapun bentuknya, taib apapun bentuknya, taib. Wallahu ta'ala alam suhab. Syarat ataupun rukun. Taib, qala rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita lanjutkan. Wa'an Ubadah ibn Samit annahu qala libnihi, dari sahabat Ubadah ibn Samit, sahabat yang mulia, annahu qala libnihi, dia berkata kepada anak laki-lakinya, ya bunayya innaka lan tajida ta'mal iman hatta ta'lama anna ma asabaka lam yakun liyukhti'aka. Wahai anakku, sesungguhnya engkau tidak akan pernah mendapatkan rasa nikmatnya iman. Tidak akan pernah mendapatkan rasa iman. Iman itu kayak apa? Iman yang sudah ada dan kita miliki ini rasanya kayak apa? Kata beliau, tidak akan kau dapatkan hatta ta'lama, sampai engkau mengetahui, annama asabaka, sesungguhnya apapun yang menimpa dari kebaikan, dari kejelekan, lam yakun liukhti'aka, tidak akan meleset darimu. Ya, sesuatu yang sudah ditakdirkan akan ada padamu, tidak akan pernah meleset, pasti menimpa. Wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka, dan apa yang tidak ditakdirkan untukmu, lam yakun liyusibaka, tidak akan menimpa. Ini syahidnya adalah beriman dengan takdir. Apapun yang menimpa kita, itu takdir dari Allah. Dan apa yang tidak kita dapatkan sementara kita menginginkan, itu juga merupakan takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk daripada jalan seseorang kalau pengin merasakan kenikmatan iman. Ia percaya dengan takdir dan menjalannya dengan ikhlas dan ridho. Taib, ikhlas akan menghilangkan rasa gundah gulana. Ridho akan menghilangkan berbagai macam keluh kesah dan juga na'am amarah ketika mendapati perkara-perkara yang tidak mencocoki hawa nafsunya. Baik, maka kata para ulama, ya, termasuk daripada sifatnya orang-orang soleh adalah ridho bil qismah, ridho dengan apa yang Allah berikan pada dirinya. Baik, dijalani dengan ikhlas, dijalani dengan penuh keridhaan. Baik yang ya keadaan tidak sesuai dengan kehendak atau keadaan yang sesuai dengan keinginan kita, baik atau buruk. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kata Ubadah, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwala ma khalaqallahu al-qalam, sesungguhnya makhluk yang pertama kali Allah cipta itu pena. Ini para ulama berbeda pendapat, mana dulu pena apa arsy? Ini arsy itu tempat kaki Allah dan Allah di atas arsy-nya, atau pena dulu? Sebagian mengatakan pena dengan dalil hadis ini, sebagian mengatakan arsy. Yang jelas khilaf seperti ini laisa lahu natijah, tidak ada nilainya, dalam artian kita tidak akan dimasukkan ke neraka dengan sebab kita mengatakan ini kolam dulu. kita pula tidak akan menyebabkan masuk jannah, kita mengatakan ini arsy dulu. Ini sifatnya ikhtilaf yang sifatnya begitu saja, ya, berlalu. Ya, sekedar apa namanya ikhtilaf ilmiah, sekedar untuk tambah faedah. Bodohnya kita dari ini tidak membahayakan, pintarnya dari ini bukan dikatakan kita ini orang ahli. Ini diantara daripada khilaf. Jadi kita dalam menyikapi khilaf juga harus memiliki prinsip. Khilaf masalah apa ini? Khilaf yang prinsip atau khilaf sekedar hawa nafsu atau khilaf masalah dunia? Khilaf yang ketika dia tidak mengetahui dia tercela, atau khilaf yang ketika dia tidak mengetahui tidak mengapa? Nah, atau bagaimana? Nah, dengan ini kita pun akan selamat. Dan kita bisa akan menyikapi setiap perbedaan perbedaan pendapat itu dengan na'am dada yang luas, dengan dada yang lapang. Baik. Sehingga tidak bersikap na'am jumud. Jumud itu kaku, ingin menang sendiri. Pokoknya apa yang dia omongkan harus dibenarkan. Tidak. Tapi dia menyikapi semuanya dengan ilmiah. Faqala lahu uktub, maka Allah berkata kepada pena tadi, tulislah. Faqala rabbi wa madza aktub, maka pena tadi mengatakan, wahai Rabbku, apa yang harus aku tulis? Qala uktub maqadir kulli syai, tulislah setiap takdir sesuatu. Tulislah olehmu maqadir, ketentuan-ketentuan setiap sesuatu. Manusianya, hewannya, pohonnya, buminya, mataharinya, dunia ini, tulis semuanya. Nah, kapan burung itu mengepak-ngepakkan sayapnya, kapan daun itu jatuh dari rantingnya, tulis semuanya, kata Allah. Hatta taquma sa'ah, sampai nanti menjelang hari kiamat. Ya, tidak luput semuanya, na'am, ditulis oleh pena ini. Baik manusianya, satu persatunya, dari pohonnya, satu persatunya, dari hewannya satu persatunya, semuanya memiliki takdir sendiri-sendiri sampai nanti menjelang hari kiamat atau hari kiamat tiba. Ya bunayya sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, wahai anakku, aku mendengar Rasul berkata, man mata ala ghairi hadza falaysa minni, barang siapa yang meninggal bukan di atas keyakinan ini maka dia bukan termasuk golonganku. Maksudnya apa? Barang siapa yang dia mati dan dia tidak beriman dengan takdir, dia bukan termasuk umatku. Maksudnya apa? Dia kafir. Ya, mengingkari takdir. Naam, itu bukan umat Rasul. Dan orang yang bukan umat Rasul berarti dia kafir dengan Rasul. Wa fi riwayatin li Ahmad, inna awwala ma khalaqallahu ta'ala al-qalam, disebutkan dalam riwayat Ahmad, sesungguhnya makhluk yang pertama kali Allah cipta adalah pena. Faqala lahu, Allah mengatakan padanya, uktub, tulislah wahai pena. Fajara fi tilka sa'ah, maka berjalanlah pada saat itu pula, bima huwa ka'inun ila yaumil qiyamah, dengan apa yang na'am diperintahkan padanya dan yang akan terjadi sampai nanti hari kiamat. Wa fi riwayatin Ibnu Wahbin, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faman lam yu'min bil qadar khairihi wa syarrihi akhraqahullahu binnar. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Ibnu Wahbin, barang siapa yang tidak beriman dengan takdir, ketentuan Allah yang berjalan pada dirinya, baik na'amnya atau buruknya, maka Allah akan bakar dia dengan api neraka. Wala'iyadu billah. Kita berlindung kepada Allah dari api neraka. Qala rahimahullah, syarhul kalimat, penjelasan dari perkalimatnya. Ibnihi huwa al-Walid ibn al-Ubadah, ibnu Ubadah, anaknya Ubadah bin Shamit namanya Walid. Lan tajida ta'mal iman, engkau tidak akan merasakan kenikmatan iman. Ay lan tajida halawatan iman, engkau tidak akan pernah merasakan kenikmatan manisnya iman. Wal imanu lahu halawatun, dalil ya, yang menunjukkan bahwasanya iman itu punya rasa. Ya, kepercayaan itu punya rasa. Karena iman secara bahasa apa? Kepercayaan. Dan kepercayaan itu punya rasa. Rasa nikmat. Seperti kalau kita percaya dengan nama seseorang dan yang kita percaya tidak berkhianat, kita akan merasakan manisnya kepercayaan ini. Ya, betapa senangnya hati kita. Taib wa ta'ma man dhaqahu, dan rasa orang yang merasakan keimanan ini. Tasalla bihi anid dunya wa ma 'alaiha, akan terhibur dengan iman, dengan kelezatan iman, dengan kemanisan iman dari dunia dan isinya. Tidak terasa berat bagi dirinya berbagai macam siksaan. Bagaimana Nabi Daud alaihi salatu wasalam, seorang nabi yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit sabar karena iman kepada Allah. Ini adalah pemberian Allah, dan apa yang Allah berikan kepadaku pasti terbaik. Dan ini terkadang yang kita sering terlupakan dari pikiran kita. Yang ada hanyalah pikiran yang sifatnya su'udzon kepada Allah. Setiap apa yang menimpa kejelekan, wah, ini merupakan kesialan. Setiap apa yang menimpa kepada kita apa? Dari kebaikan, wah, ini kenikmatan. Ya. Ini yang sementara ini dia pikirkan. Berbeda dengan mereka para anbiya, para sahabat, di mana mereka setiap mendapatkan apa yang Allah pilihkan untuk mereka, mereka bersyukur kepada Allah. Karena mereka yakin, mereka iman apa yang Allah berikan pada dirinya itu pasti terbaik. Baik itu musibah, baik itu kenikmatan. Baik. Dan ini tentunya yang senantiasa kita harus miliki, dan kita nasihatkan kepada sahabat-sahabat kita, kaum mukminin, untuk senantiasa ridho dan menjalani semuanya dengan ikhlas. Dan apa yang Allah berikan kepada kita, apapun yang Allah berikan kepada kita, na'am, kita terima dengan nama yakini bahwasanya itulah yang terbaik buat kita. Karena pilihan kita untuk diri kita belum tentu baik, tapi kalau pilihan Allah kepada kita pasti, pasti baik. Nah, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa kurhul lakum, kata Allah. Bisa jadi kalian cinta sesuatu, ya, ternyata itu jelek. Wa asa an tuhibbuna syai'an wa huwa syarrun lakum. Bisa jadi kalian cinta sesuatu, bisa jadi kalian benci sesuatu, ternyata itu baik buat kalian. Nah, ini keinginan kita untuk diri kita. Tapi kalau keinginan Allah untuk diri kita, itu pasti baik. Ya, kita ini hanya sekedar manusia, tidak tahu yang terbaik buat diri kita, apalagi yang lain, orang lain, kecuali dengan ya, bimbingan dan petunjuk dari Allah beserta Rasulnya. Taib, hatta ta'lama ma asabaka lam yakun liyukhti'aka, sampai engkau tahu apa yang menimpamu tidak akan meleset. Ai hatta tasduq, hatta tusaddiqa annama quddira 'alaika minal khairi wasyarr lam yata'addaka ila khairik, sampai engkau ya membenarkan apa yang ditakdirkan untukmu dari kebaikan atau kejelekan tidak akan berpindah kepada orang lain. Ini maksudnya ketika kita tertimpa dengan suatu musibah, tertimpa dengan sebuah ya kejelekan, tidak boleh kita mengatakan ini adalah kesalahan orang lain. Ini kesalahan kita, semuanya takdir dari Allah, sudah terjadi. Kalau belum terjadi, bisa kita usahakan jangan sampai hal itu menimpa kita. Ya, baik. Kalau kita nggak pengen terkena pisau, jangan main pisau. Ini termasuk tawakal kita. Baik. Kalau kita nggak pengen direndahkan, jangan merendahkan orang. Termasuk tawakal kita. Kita sudah berusaha tidak merendahkan orang, kita berusaha untuk bersikap baik pada orang, ternyata dia mencaci maki kita, dia merendahkan kita. Berarti takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah. Dan tentunya itu ada hikmah semuanya yang akan kembali kepada kita, insyaallah taala, hikmah yang sangat mulia yang Allah simpan, Allah pendam untuknya. Wa ma akhta'aka lam yakun yusibaka, ai wa ma lam yuqaddir 'alaika minal khairi wasyarr lam la yumkinu an yusibaka, dan apa yang tidak ditakdirkan untukmu tidak akan menimpamu. Apa maksudnya wa ma lam yuqaddir 'alaik, apa yang tidak ditakdirkan untukmu dari kebaikan dan kejelekan tidak akan mungkin menimpamu. Ya, tidak akan mungkin menimpamu. Man mata 'ala ghairi dzalika falaysa minni, barang siapa yang mati bukan di atas akidah ini, maka dia bukan termasuk golonganku. Ai man mata ghaira mu'minin bil qadar, barang siapa yang mati dia tidak beriman dengan takdir, khairahu khairihi wa syarrih, baik yang baiknya atau yang buruknya, minallahi, itu adalah dari Allah, falaisa min jama'atil muslimin, dia bukan termasuk golongannya orang-orang muslim. Li'anal imana, karena iman bil qadar, dengan takdir, ahadu arkanil iman, salah satu rukun-rukun iman, wal kufru bihi kufrun biha mujtami'atan, kufur dengan takdir ini mengkufuri Islam, mengkufuri iman semuanya. Satu saja kita kufuri, berarti telah kita kufuri semuanya. Qala rahimahullah syarhul ijmali fi hadzal hadits yukhbiruna Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu wa huwa yansahu ibnahu bi anna al-imana lahu ta'mun wa anna lahu yudriku hadza ta'ma illa man wa annahu la yudriku hadza ta'ma illa man amana bi qada'illahi wa qadarihi khairihi wa syarrihi. Mustadilan ala dzalika bi ahaditsin Nabi sallallahu alaihi wasallam allati dzakaraha wallati tufidu anna Allah amara al-qalama bi ay yaktuba maqadir kulli syai hatta taquma sa'ah wa anna man mata la yu'minu bil qada'i wal qadari fa innahu kharijun minal jama' min jama'atil muslimin wa anna ma'wahu an-nar yahtariku fiha wa bisal masir. Baik, di dalam hadis ini Ubadah bin Samit memberikan kabar kepada kita, dan ya, keadaannya beliau sedang menasihati anaknya, seorang bapak yang memberikan wejangan pada anak tentang masalah keimanan. Dan ini juga termasuk daripada orang-orang soleh, di mana mereka senantiasa memberikan nasihat pada anak-anaknya, anak cucunya, dengan perkara-perkara yang baik buat mereka, buat perkara-perkara yang bisa menyelamatkan dari bahaya yang hakiki terhadap mereka. Dan ini sangat langka kalau kita lihat pada zaman kita sekarang ini, seorang bapak yang menasihati anak untuk seperti ini. Nah, illa man rahima rabbuh, kecuali oleh ya, orang-orang yang Allah rahmati pada diri mereka. Iman itu punya rasa, dan tidak akan bisa mendapatkan rasa ini kecuali orang yang beriman dengan takdir Allah, ketentuan Allah yang baik atau yang buruk. Berdalilkan hal ini dengan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan di atas. Dan juga yang diambil faedah bahwasanya Allah memerintahkan pena untuk menulis semua ketentuan di muka bumi ini sampai nanti menjelang hari kiamat tiba. Dan barang siapa yang mati dan tidak beriman dengan ketentuan dan takdir Allah, maka dia keluar dari jamaahnya kaum muslimin. Dia kafir. Ya, dia bukan orang muslim, apalagi orang mukmin. Dan tempat kembalinya neraka yang akan membakarnya, dan sejelek-jelek tempat kembali. Al-fawaid, faedahnya. Yang pertama, masyru'iyatu nushil abai lil abna'i wa ta'limihim. Ini yang pertama. Diambil faedah dari hadis ini, disyariatkan seorang bapak itu menasihati anak-anak mereka dengan nasihat yang mulia, dengan nasihat yang lembut, dan terus menerus. Nasihat tidak perlu dengan kasar, tidak perlu dengan pukulan kalau memang belum dibutuhkan, tapi dengan terus menerus dan dengan diajarkan pada mereka praktek nyatanya. Jangan sampai seorang bapak itu mengingatkan sang anak dengan sebuah peringatan, dia menyelisihi ucapannya. Ya, walaupun sekali dua kali wajar, tapi jangan sampai terus menerus. Karena sang anak akan menilai apa yang terbaik itu adalah apa yang dilakukan oleh bapak, dan apa yang jelek itu apa yang ditinggalkan oleh bapaknya. Jadi nasihat itu caranya adalah dengan terus menerus. Ini syariat. Dan juga memberikan pelajaran pada mereka, diajari. Ya, kalau misalkan kita punya anak kecil, mereka sedang belajar sampai rumah ditanyakan, diberikan tasji. Tasji itu semangat untuk cinta ilmu. Ya, seakan-akan walaupun kita ini misalkan memang sudah benar-benar capek, malas, lelah, berusaha untuk menghadirkan keadaan kita di hadapan anak itu, kita juga cinta dengan ilmu. Kita buka lagi bagaimana ini, bagaimana itu, walaupun kita lelah, walaupun seakan-akan kita ini boro-boro kita ngerti, Tapi seakan-akan sok tahu dan mengajarkan sama sang anak. Kita itu cinta dengan ilmu, akan tumbuh pada diri sang anak itu kok, cinta dengan ilmu. Ya, sementara ini kita belum bisa bagaimana menumbuhkan anak cinta dengan ilmu. Anak itu kalau sudah cinta dengan ilmu, dia akan cari sendiri tanpa perlu di gebrak sama bapaknya, tanpa perlu di berbagai macam nasihat yang kasar dari bapaknya. Jadi apa, menanamkan cinta ilmu pada sang anak dengan cara seperti ini. Tidak hanya memerintahkan murojaah, ya, belajar, tidak, tapi apa, kita dorong mereka dengan keadaan kita, berusaha kita, mana bukunya, kita baca bersama-sama, walaupun kita lelah, walaupun kita letih, ya. Kalau sudah berhasil kita menanamkan cinta ilmu sama sang anak, nah ini sudah berhasil kita, nah, tinggal kita bagaimana mengistiqomahkan pada sang anak kita. Ini yang perlu kita pelajari dan perlu kita carikan bagaimana jalannya. Semuanya tahu bagaimana anaknya sendiri-sendiri. Ya, setiap orang tahu bagaimana keadaan keluarga dan anaknya. Taib. Nah, apa? Berusaha mencari jalan keluar bagaimana sang anak cinta dengan ilmu. Taib. Jangan sampai anak kita kita sekolahkan, ya, jangan sampai anak kita kita pondokkan, sementara kalau sampai rumah sama sekali boro-boro blas, kita koreksi apapun. Ya, sampai apa hafalan mula, sampai apa pelajaranmu boro-boro, ya mau berangkat, silahkan, mau belajar ya terserah, jangan. Ini namanya apa? Tidak bisa dia naam memberikan contoh pada sang anak. Jadi bagaimana kita mencarikan jalan agar supaya sang anak yang naam kita harapkan menjadi penerus kita, menjadi amalan simpan kebaikan kita ini, cinta dengan ilmu, sehingga dia akan merasa tanpa perlu banyak diajarkan sama bapak dan juga ibunya. Nah, cinta dengan ilmu. Nah, cari jalan keluar, ya, cari, ya, masing-masing mencari jalan keluarnya bagaimana. Baik. Terkadang dengan tadi diantaranya dengan kita sering memperhatikan dia, bagaimana hafalanmu, bagaimana darsmu, mana coba bukunya. Ya, sedikit mungkin diajarkan nih jalan nulis seperti ini. Seperti itu. Tidak harus di anak itu tidak harus dituruti. Apa yang diinginkan jangan banyak dituruti. Karena anak ini seperti kuda liar. Ya, kalau kita biarkan dia akan banyak menerjang larangan. Bahkan dia akan masuk ke dalam kebun orang. Tapi apa, jangan setiap permintaan sang anak itu kita turuti, dan jangan pula terlalu banyak mengekang permintaan anak. Ini enggak boleh, itu enggak boleh, ini jangan, itu jangan, jangan. Ya. Jadi kita bisa mutawasit di pertengahan. Kalau memang itu baik, kita pandang baik, kasih. Kalau itu kita pandang buruk, jangan. Jangan takut sama anak. Wah, nanti kalau enggak dikasih nanti anak bandel. Enggak, justru kalau kita terus kita kasih, sang anak ini akan timbun. Ya. Sifat terlampiaskan hawa nafsunya, sehingga kalau sekali nanti kita enggak kasih dia akan marah. Tapi kalau kita biasa cegah, ini enggak boleh, itu enggak boleh, nanti akan terbiasa dia. Tapi kalau setiap apa yang dia inginkan kita kasih, nanti akan seperti itu. Baik, maka kita carikan yang terbaik. Kita sebagai induk, ya, sebagai induk yang sedang memelihara, ya, anak-anaknya, maka carikan menu-menu yang paling baik. Carikan ini yang baik, ini enggak balik, ini yang baik, ini yang baik, ini cegah, ini jangan, ini silakan, ini jangan, enggak boleh, ini boleh. Ini yang perlu kita tanamkan kepada mereka, ya, semampu kita. Semampu kita. Yang kedua, fahmu sahabati li haqiqatil qadar wa imanihim bihi. Yang kedua, menunjukkan pemahaman para sahabat dengan hakikat takdir, hakikat kehidupan yang dijalani mereka. Subhanallah. Ya, orang itu kalau sudah mulai paham dengan takdir, hidupnya akan senantiasa tentram, sakinah, mawaddah warahmah. Iman dengan takdir. Di antaranya apa? Beriman dengan takdir. Kalau kita ingin mendapati keluarga yang mawaddah, ya, sakinah, mawaddah warahmah, iman dengan takdir. Ya, sebuah berdua, dua-duanya. Sakinah, kenapa? Karena setiap apa yang menimpa mereka, mereka yakin ini merupakan takdir dan mungkin adalah kemaksiatan dosa dari kita berdua. Sakinah, tenang keluarganya. Tidak, ya, saling menyalahkan, suami salah, istri marah, kamu ini salah, begini-begini. Misalkan istri salah, suaminya marah, ini sebab kamu. Nah. Ya. Baik, mawaddah dan akan saling menambah kecintaan dengan iman takdir ini tadi. Ya, sudah takdir kita seperti ini, alhamdulillah dinikmati. ya, menambah apa mawaddah di antara keduanya, warahmah dan akan menumbuhkan kasih sayang di antara keduanya. Jadi mawaddah sakinah, mawaddah warahmah itu tidak hanya didasari dengan apa namanya harta benda, ini kecukupan itu kecukupan lah, tapi apa di antaranya beriman dengan takdir. Yang ketiga, awalul makhlukat al-qalam wa dhalika ala, ala riwayatir rafa. Yang ini menunjukkan perselisihannya di sini. Makhluk yang pertama kali dicipta adalah al-qalam. Wa dhalika, yang hal ini, pendapat ini, ala riwayatir rafa. Kalau seandainya hadis tadi dianggap sebagai hadis yang marfu. Maksudnya apa? Syaratnya sampai kepada Rasul dan Rasul yang mengucapkannya. Kemudian yang keempat, isbatu sifatil qauli lillahi ta'ala ala wajhil la'ik bihi subhanahu. Menetapkan sifat qaul, Allah itu berkata, Allah itu mengucapkan, Allah itu berbicara, sesuai dengan yang layak terhadap keagungan Allah. Yang kelima, kufrun kufru man ankaral qadara khairahu wa syarrahu. Kufurnya seseorang yang ingkar dengan takdir, baik atau yang buruknya. Yang keenam, al-a'malu bi khawatimiha. Yang keenam, diambil dari faedah hadis ini, amal itu tergantung penutupnya. Mungkin sekarang kita menggebu-gebu, di akhirnya lembek, loyo. Di awalnya kita harus manhaj-manhaj, di akhirnya dia hancur. Ya, berubah menjadi seorang yang menolong hizbi. Dia berubah menjadi seorang yang ya apa namanya menjadi tempat kembalinya para hizbiyun. Awalnya masya Allah. Baik, jadi seseorang itu yang biasa saja, tidak usah terlalu apa namanya menggebu-gebu. Karena seseorang yang sifatnya terlalu menggebu-gebu, suatu saat nanti dia akan lemah. Tapi kalau dia sedang saja dan biasa saja, maka dia akan istiqomah insyaallah ta'ala. Berapa banyak orang yang dulu menggebu-gebu dakwahnya, ya bagaimana dulu ya orang yang mengawali dakwah salafiyah ini, bagaimana dakwahnya menggebu-gebu, tidak ada semangat yang melampaui semangatnya dia. Dalam khutbahnya sekian dia sampai teriak-teriak sampai dia na'am, tetapi akhirnya jatuh tersungkur dan bahkan sampai keluar dari penaman hadis ahli sunnah wal jamaah. Baik. Kemudian yang ketujuh, isbatul wa'id liman kafara bil qadar. Menetapkan ancaman bagi seorang yang ingkar dengan takdir. Taib. Maka kita juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa minta penutup yang mulia. Penutup husnul khatimah. Kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita ini mati di atas mati yang mulia. Penutup yang mulia. Taib. Karena orang itu bukan pada awalnya. Wah, dia seorang yang mengawali dakwah misalkan. Tapi kalau akhirnya dia terjatuh, jatuh. Nah, karena hidayah ini milik Allah, bukan milik kita. Yang khusus, yang penting itu di akhirnya bagaimana. Toi, berapa banyak yang dulu sebelum kita mengenal dakwah ini, orang yang terdepan, orang yang pertama kali bahkan menginfakkan harta bendanya yang sangat na'am banyak. Dia menginfakkan umurnya sekian, menginfakkan berbagai macam na'am yang dia miliki. Tapi di akhirnya dia orang yang pertama kali keluar dari dakwah yang mulia ini. Toi, justru kita yang dulu ada seorang yang tukang maksiat, kita dulu salah tukang seorang yang sekian dan sekian, sekarang alhamdulillah ya berbeda keadaan dengan mereka. Tapi makalih karena itu na'am banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hidayah ini senantiasa kita miliki sampai nanti ajal menjemput kita. Jangan sampai kita ditutup dengan tutupan yang jelek, tutup apa dengan amalan yang na'am buruk. Munasabatul hadits lil bab, cocokkan antara hadis dengan bab judul. Haitsu dalla al-hadithu ala kufri man ankara al-qadar. Hadis ini menunjukkan tentang kufurnya orang yang mengingkari qadar, takdir, ketentuan Allah. Pas hadisnya ya, berbicara masalah itu, babnya juga berbicara masalah itu. Munasabatul hadithi li tauhid, kecocokan antara hadis dengan tauhid apa? Kenapa masalah ini dimasukkan dalam tauhid? Haitsu dalla al-hadith, hadis ini menunjukkan ala kufri man ankara al-qadar, atas kufurnya orang yang mengingkari takdir. Li'anna dhalika syirkun min ma'allah, karena itu merupakan kesyirikan bersama Allah. Fi rububiyyatihi, dalam hal kerububiyahannya. Allah itu na'am maha segalanya, mencipta, mengatur, memberi. Barang siapa yang mengatakan ya saya ingkar dengan takdir, berarti dia telah kufur dan syirik dengan rububiyah Allah. Seakan-akan di sana ada yang na'am bisa berbuat di luar kehendak Allah. Berarti apa? Seakan-akan dia menetapkan Tuhan na'am selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Di antara sifat Tuhan bisa mencipta. Kalau kita mengingkari takdir, seakan-akan kita bisa na'am menentukan takdir kita sendiri tanpa sepengetahuan Allah. Berarti menganggap diri kita itu juga seorang pencipta. Kita berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyahnya. Taib. Maka Qadariyah itu lebih jelek daripada Majusi. Kalau Majusi punya Tuhan gelap, punya Tuhan terang, Tuhan baik dan Tuhan jelek, tapi kalau Qadariyah memiliki sekian banyak Tuhan. Kenapa? Karena setiap makhluk bisa menciptakan perbuatan masing-masing. Nah, ini jeleknya Qadariyah, orang-orang yang menafikan takdir. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Alhamdulillah. Jadi pahami. Syirik sama dengan pembahasan lau tadi. Kalau seandainya, kalau bukan, sama. Seakan-akan apa mengingkari takdir Allah. Tabrakan mobil tadi apa? Apa selamanya dia ditabrakan tadi? Apa bukan atas kehendak Allah? Kebetulan, untung. Kalau saja, seandainya. Ini kalimat-kalimat yang serupa. Untung saja tadi kamu ada saya. Kalau enggak pasti kamu tadi ketabrak. Kalau enggak pasti kamu tadi dibunuh sama orang. Untung, nah sini. Lau. Lau ini juga termasuk seandainya untung. Sama. Syirik dia. Syirik lafaz. Berbahaya. Baik. Ya, sebenarnya enggak ada hukumnya itu lafaz apes itu mungkin sudah apes. Maksudnya apes ini tergantung keyakinan yang mengucapkan. Kalau kita dengan orang awam beda, kita ngomong itu apesnya dia, maksudnya itu takdir jeleknya dia ini. Tapi kalau orang awam, maksudnya ini sudah apesnya dia. Maksudnya itu keyakinannya beda dengan keyakinan kita. Kalau ucapan apes sendiri, kita enggak bisa menghukumnya apa-apa. Karena enggak dibahas dalam kitab, tapi ini sudah apes. Itu apes saya. Misalnya anak saya ini rugi gitu loh. Apes itu rugi sama. Insyaallah. Itu bisa tatoyur. Wah, ada burung ini apes pasti. Nah, ini namanya masuk pada tatoyur. Tatoyur itu prasangka jelek. Nah, lagi apes ini. Enggak dapat ikan. Apes ini enggak dapat belanjaan, apes ini enggak dapat untung. Maksudnya ini lagi jelek ini. Nah, ini enggak ada takdir apa-apa. Tapi kalau dikaitkan, wah apes ini ada fulan, jadi enggak dapat. Apes ini ada alan, jadi enggak jadi untung. Nah, ini beda. Tapi kalau sekedar kalimat apes, insyaallah enggak apa-apa. Dengan keyakinan tadi tetap dari Allah SWT. Wallahu ta'ala alam suhab. Nahtafi lahuna subhanakala bihamdik. Adu ala ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Taqabbalallahu.